الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله الآية هني قوله تعالى فرمان الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau ayat-ayat yang jelas. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ dan tidak ada yang mengingkarinya kufur kepada ayat-ayat tersebut melainkan orang-orang yang fasik. Sudah jelas datang kepada dia terus dia ingkari, hanya orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, apakah setiap kali mereka membuat satu perjanjian mereka lemparkan, sebagian dari mereka melemparkannya, melanggarnya. Ini kenyataan. Di setiap kali buat perjanjian mereka ada yang selalu melanggarnya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan mayoritas mereka itu tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabada fariqum minal ladina utul kitab, segolongan dari orang-orang yang telah diberi Alkitab itu, nabad, membuang kitab Allahi wara'a zuhurihim, kitab Allah itu ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Qala rahimahullah, qawluhu berikutnya, wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. قال الشيخ رحمه الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله berfirman kepada nabinya صلى الله عليه وسلم telah kami turunkan kepada engkau ayat-ayat yang jelas. Yang maksudnya ayat yang jelas itu dengan ayat-ayat tersebut tahsulu bihal hidayah liman istahda. Siapa saja anak dengan hidayah ayat-ayat tersebut, orang-orang yang mau mencari, orang-orang yang mau mendapatkan petunjuk, mereka akan dapatkan melihat petunjuk tersebut ada di dalam ayat-ayat. Wa iqamatul hujjah ala man anad, juga akan terwujud iqamatul hujjah, tegaknya hujjah terhadap orang-orang yang membangkang, yang menentang. Mereka yang sudah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mereka faham, maka sampai kepada mereka risalah, sampai kepada mereka, tegak di hadapan mereka hujjah. Ini ketika mereka melanggar, ketika mereka menentang, ketika mereka membantah, mengingkari, Allah punya alasan untuk menghukum mereka. Mereka tidak punya alasan lagi untuk mengelak. Wa hiya fil wuduh wad dalalati 'alal haq. Dan ayat-ayat tersebut begitu jelasnya, sangat gamblang menunjukkan kepada yang hak. Terang. Qad balaghat mablaghan 'aziman, yang kejelasannya, terangnya itu mencapai tingkatan yang luar biasa jelasnya. Hatta orang yang bukan orang yang artinya berpendidikan tinggi, fitrahnya bersih, tidak dikotori oleh berbagai pemikiran filsafat ataupun yang lainnya, ya, itu akan melihat kebenaran yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Wa wasalat ila halatin, gambarannya ketika dalam pembahasan asma wa sifat, antum masih ingat ketika dalam riwayat dalam majlis yang lalu tidak menyebutkan siapa qari'nya, sebagian menyebutkan al-asma'i, termasuk kalangan ahli balaghah ataupun sastrawan di masa itu juga qari', dia membaca ayat wastariqatu wastariq wastariq wastariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu. Nah, ketika sampai ayat ini, al-asma'i atau qari' itu mengatakan, membaca wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Badui ini bukan orang yang hafal Al-Quran, tapi fitrahnya bersih, cerdas, dalam artian dia paham. Walaupun dia bukan orang terpelajar, sastrawan ataupun bukan qari', dia mengatakan itu bukan kalamullah, bukan kalamullah. Kenapa kamu katakan bukan kalamullah? Kamu kafir ini, mengingkari kalamullah. Bukan kalamullah. Coba kamu baca lagi. Kayaknya baca lagi wallahu ghafur. Bukan kalamullah itu. Terus dia, al-asma'i atau qari' itu membuka lagi mushaf dilihat. Wallahu azizun hakim. Sekarang kamu benar. Ya. Kalau Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah tidak akan potong tangannya. Tapi Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Perkasa Allah menetapkan hukum-hukumnya, tidak ada yang bisa melanggar. Tidak ada yang bisa menolak. Hakim Maha Bijaksana memotong tangan yang berdosa. Hakim Maha Bijaksana menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ini sekaligus ayat ini, kalimat awal dan kalimat akhir itu menutup ayat itu membantah kaum Mu'tazilah ataupun orang-orang yang mengatakan hukum Islam tidak adil, hukum Islam kejam. Ya, wama ya rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah sudah menyatakan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi siapapun sama sekali. Walakin anfusahum yadhlimun, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Itu sering disebutkan oleh Allah. Nah, awal-awal ayat ini sudah kita, awal surat ini sudah kita lewat. Nah, menyatakan bagaimana tentang Allah, yani hukuman yang Allah timpakan kepada Bani Israel, sehingga Allah menyebutkan wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Itulah mereka, itulah kita manusia. Baik, qala rahimahullah wa wasalat ila halatin la yamtani'u min qabuliha illa man fasaq an amrillah wa kharaja an ta'atillah, dan sampai kepada keadaan yang semestinya tidak akan menolak untuk menerimanya kecuali orang-orang yang fasik, menyimpang dari perintah Allah dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Maknanya hampir mirip. Artinya orang yang fasik itu orang yang kharij anit ta'ah. Orang yang fasik itu orang yang kharij anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Binatang-binatang yang juga termasuk di situ yang apa, keluar ini dikatakan faisid. Itu harus, orang fasik itu harus dihukum. Binatang-binatang yang faisid ini juga harus dibunuh. Seperti apa, ada lima yang disebutkan bunuh walaupun di tanah haram. Tikus maksudnya, tikus, burung gagak, ular, sarang cengking, apa lagi satu lagi apa, lima yang mana ingat, lima. Anjing hitam apalagi yang ada tanda di sininya, itu syaitan, harus dibunuh. Wastakbara ghayat at-takabbur, dan mereka menyombongkan diri dengan sebenar-benar dengan sikap takabur yang luar biasa. Qala wa hadza fi ta'jub, dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, sebahagian dari mereka melemparkan atau melanggar nabada, mereka membuangnya, membuang perjanjian tersebut. Tidak hanya dengan manusia, juga dengan Allah. Antum perhatikan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah, Allah puji dalam surah Al-Madaniyah yang turunkan setelah hijrah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang yang beriman itu ada rijal. Orang-orang yang jujur membenarkan apa yang mereka buat, perjanjian yang mereka buat dengan Allah. Ini bantahan juga terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan para sahabat murtad. Seluruhnya kafir, seluruhnya. Ayat itu menyebutkan. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang selesai urusannya, meninggal. Faminhum man yantazir. Di antara mereka ada yang menunggu giliran. Penutup ayat itu jadi fasil. Yang menjelaskan, menegaskan bahwa para sahabat itu sangat utama kedudukannya di sisi Allah. Tidak ada yang mereka yang taghayyar. Wa ma badalu tabdila. Dan tidak ada satupun dari mereka yang merubah, menukar perjanjian yang sudah mereka buat. Ini sahabat-sahabat Rasulullah. Wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Yang tadir ini wa ma badalu tabdila. Hadis ini sebutkan dalam riwayat tentang hari kiamat bahwa Rasulullah menyebutkan ashabi-ashabi, kau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Nah, mereka telah merubah dan menukar. Kemudian Rasulullah menjawab, suhkan suhkan liman baddala wa ghayyar. Nah, itu ashab di situ bukan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyertai beliau. Tapi ashab di sini sama seperti apa, pengikut umat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat yang menyertai Rasulullah yang bersama-sama beliau, yang berjihad bersama beliau. Tidak ada satupun dari mereka yang murtad. Hatta yang misalnya di apa Tulaihah al-Asadi pernah jadi sahabat dalam artian, nah, bukan orang-orang yang, nah, dan itu pun setelah di akhir kembali, dia kembali kepada ke dalam Islam dan mati di atas. Di atas Islam dimasukkan oleh para sahabat, para ulama sebagai sahabat. Nah, bagaimana didefinisikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, sahabat itu man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat rijjah. Ini sahabat. Sahabat itu yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, mati di atas Islam walaupun sempat murtad. Ini definisi Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, termasuk ipar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya yang kemudian dinikahkan dengan saudara perempuannya, sempat murtad, kemudian dinikahkan oleh Abu Bakar dengan saudara perempuannya, selamat, nah, masuk Islam kembali. Nah, ini mereka. Tidak ada satupun mereka yang mati di atas kekafiran. Dalam sirah disebutkan Ubaidullah bin Jahsy. Kisahnya dhaif. Kisahnya dhaif. Baik. Qala rahimahullah. Wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun, ini termasuk dia bentuk ta'ajub. Kata beliau rahimahullah, wa hadha fihi ta'jib min kasrati mu'ahadatihim. Ini ta'jub karena banyaknya, seringnya mu'ahadatuhum, banyaknya perjanjian mereka sedikit. Nah, adakan perjanjian. Wa adamu sabrihim alal wafa biha, dan tidak adanya, sudah seperti itu, tidak sabar untuk memenuhi janji-janji tersebut, kesepakatan-kesepakatan tersebut. Qala fa kullama, itu menunjukkan tafsir tikrar, menunjukkan perulang-ulang, perulangan. Artinya kejadian tersebut berkali-kali, sering. Ini orang Yahud. Jadi jangan harap untuk mau berjanjian dengan dia. Nah. Mungkin yang selain mereka tidak dianggap manusia. Nah, itu. Selain mereka tidak dianggap manusia. Hatta yang jadi pemeluk agama Yahudi itu tidak dianggap manusia. Apa jadinya? Kibas. Ghanam. Domba-domba yang diperah. Istilahnya mereka semangat ya untuk mengeruk susunya, kulitnya, tapi ngasih makannya dikit. Nah, itu yang jadi pengikut mereka. Dianggap jadi domba-domba mereka. Qala rahimahullah, fa kullama wujidal ahdu tarattaba alaihi naqna. Setiap kali ada perjanjian itu pasti berakibat pembatalan, pelanggaran. Ini mereka. Jangankan dengan kita, ini dengan Allah Subhanahu wa taala mereka pun melanggar. Masbabu dzalik, apa sebabnya? Kata beliau, asbab anna aktsarahum la yu'minun. Mayoritas mereka tidak beriman. Fa'adamu imanihim huwa alladhi aujaba lahum naqdul uhud. Ketiadaan iman mereka itulah yang mengharuskan mereka, mendorong mereka membatalkan ataupun melanggar perjanjian-perjanjian dengan Allah, apalagi dengan sesama manusia. Sudah dianggap tidak manusia. Boleh mereka berdusta, mendusta, menipu orang-orang yang selain mereka, bangsa-bangsa lain. Boleh. Wanita-wanita selain mereka dianggap najis, lain golongan mereka. Tadi, karena mereka merasa mereka itu, karena Allah sudah berulang memberikan keutamaan pada mereka, mereka mengira bahwa itu selamanya. Qala walau sadaqa imanuhum, kalau iman mereka itu jujur, lakanu mithla man qala Allahu fihim, tentu mereka seperti orang yang Allah katakan tentang mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yanfadir. Ini kalau mereka betul-betul beriman. Dan ternyata sifat ini adalah sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rangkaian lihat ayat sebelumnya, walaupun mungkin orang akan mengatakan ini umum, betul umum. Ya. Mana umumnya alif lam yang ada dalam kata kalimat mukminin? Ya, berlaku untuk siapa saja orang beriman. Di antara mereka ada orang-orang seperti ini. Siapa yang paling pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Al-Quran? Sahabat, mereka orang yang pertama ini maksud dalam ayat ini, dalam kalimat ini. Di antara mereka ada orang-orang yang hidup bersama mereka sadaqu ma ahadullah. Betul-betul bahkan disebut dalam sebagian tafsir disebutkan minhum Anas bin Nadhar. Minhum Anas bin Nadhar, paman Anas bin Malik. Ini kata mereka. Sebagian mufasir masukkan beliau radhiyallahu anhu Anas bin Nadhar. Qala, itu kisahnya di dalam perang Uhud. Qala rahimahullah. Ayat berikutnya, ay walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang kepada mereka, walamma ja'ahum hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim yang mulia ini, bil kitabil azim, membawa kitab yang agung, bil haq, dengan kebenaran, al-muwafiq lima ma'ahum, yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Wa kanu yazumuna annahum mutamassikuna bikitabihim, dalam keadaan mereka meyakini, merasa bahwa mereka sedang berpegang teguh dengan kitab mereka. Menurut mereka, mereka itu beriman kepada Taurat yang ada kepada mereka. Falamma kafaru, setelah mereka ternyata mereka kafir bihadzal rasul wa bima jaa bihi, jika mereka kafir kepada rasul tersebut dan dengan apa yang dibawanya, mana bada fariqum minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, sebagian dari mereka yang diberi kitab tersebut melemparkan kitabullah alladzi unzila ilaihim, yang diturunkan kepada mereka, ay farahuhu raghbatan anhu, mereka melemparkannya dalam keadaan mereka tidak menyukainya, raghbatan anhu, dalam keadaan tidak menyukainya, wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Wa hadza ablagh fil i'rab, ini bentuk sikap berpaling, penolakan yang luar biasa. Ka'annahum fi fi'lihim hadza minal jahilin, seolah-olah mereka berbuat demikian itu tidak tahu. Wa hum ya'lamuna sidqahu, padahal mereka tahu kebenaran kejujuran Al-Qur'an. Wa haqqiyata ma ja'a bihi, dan kebenaran apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Tabayyana bihadza annal farq anna hadzal fariq min ahlil kitab lam yabqa fi aydihim syai'un haitsu lam yu'minu bihadzar rasul fa sara kufruhum bihi kufran bikitabihim min haitsu la yas'urun. Dengan sikap mereka seperti ini, jelaslah bahwa kelompok ini dari kalangan ahlul kitab ini tidak ada lagi tersisa pada mereka sedikit pun, di mana mereka tidak beriman kepada rasul tersebut. Nah, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kekufuran tersebut, kekafiran mereka kepada rasul itu berarti kafirnya mereka kepada kitab-kitab mereka sendiri. Nah, tanpa mereka sadari. Nah, apalagi yang mereka pegang? Karena dalam kitab itu mereka diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada rasul yang nanti datang. Seperti ini sudah mereka. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa antum tashhadun. Ya. Wa antum tashhadun, qalu aqrarna. Ya. Mereka, nah, ini semua pengikut para anbiya. Mereka menyatakan seperti itu, mengikrarkan demikian di hadapan para nabinya. Ya, dan Allah juga, artinya Allah mengambil perjanjian ini kepada para nabi. Ketika Allah mengambil perjanjian ini misal dari para anbiya, dan Allah beritakan, nanti kalau datang seorang nabi atau rasul sepeninggal kalian setelah kalian nanti, maka kalian kalian harus beriman, atau datang rasul nanti setelah kalian, kalian harus beriman kepada rasul tersebut dan membelanya. Itu berlaku untuk para nabi dan rasul, juga umat-umat mereka. Maka ketika mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari yang beliau bawa, berarti mereka mengingkari dan kufur kepada Taurat atau kitab yang mereka pegang. Apa yang mereka anggap kitab suci. Tapi mana lagi Taurat yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Musa? Yang mereka bahkan lebih imani itu adalah Talmud. Yang itu campur, bahkan sebagian penulis menyebutkan itulah yang banyak dijadikan apa namanya acuan mereka. Walamma kana minal awaid al-qadariyah wal hikmah al-ilahiyah, sebuah kebiasaan yang berjalan secara kodrati, yakni ketentuan Allah yang tidak berubah, hikmah ilahiyah, anna man taraka ma yanfa'uhu, siapa saja yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia dunia dan akhirat, wa amkanahul intifa'u bihi, memungkinkan dia untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut, falam yantafi', tetapi tidak bermanfaat, tidak bisa dia mengambil manfaatnya, tidak mampu dia memetik manfaatnya, ubtuliya bil istighali bima yadurruhu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan disibukkan kepada perkara-perkara yang justru merugikan dia. Salah satu contoh kata beliau, faman taraka ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil awtan. Siapa yang mungkin apa namanya meninggalkan, siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Ar-Rahman, maka dia akan diuji, disibukkan dengan ibadah kepada awtan atau kepada syaitan. Wa man ya'shu 'an dzikri ar-Rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau tidak kepada Allah, maka dia kepada syaitan. Manfaat, dan ini berlaku bukan hanya dalam masalah perkara yang ringkas seperti ini yang paling pentingnya diantara ya, mereka yang disibukkan, yang tidak mau beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia pasti dia taat kepada syaitan. Tidak ada lain. Ya, nah, para thullab ingat ya hal seperti ini. Ini diingat, ya, dihafal kalau perlu ini. Mantara kama yanfa'u. Ini dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan dari beliau. Bahkan juga dalam ayat tadi, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Yang semisal dengan ini, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nashuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat yang lain yang sudah antum juga hafal, ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ketika dia terhalang di dunia dari ayat-ayat Allah tidak mau, maka di akhirat pun juga dia terhalang. Ketika dia mampu, dia di dunia tidak mau mengambil manfaat. Banyak hal yang menjadi ancaman dan peringatan, ya, buat para thullab, buat para thalabah. Juga buat kita semua adalah thalabah. Kita semua adalah thalabah. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, padahal dia mampu untuk meraihnya, kemudian dia sengaja tinggalkan dan tidak mau mengambil manfaat, maka dia akan diuji dengan hal-hal yang merugikan dia. Al-Quran yang mestinya dia dapatkan hidayah, dapatkan kebenaran dari Al-Quran, dari yang Al-Quran tersebut, tapi dia tidak mampu untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Dengan hal-hal yang lain, yang bukan Al-Quran. Ya, banyak hal yang jadi peringatan buat para thullab, terutama buat para thullab. Waktu luang, kesehatan, makanan antum yang bergizi. Itu semua adalah untuk antum tahsilul ilmi di sini. Untuk berlatih beramal. Mengamalkan ilmu semampu yang antum, sebanyak yang antum dapatkan, yang semampu, sekuat kemampuan kita. Ketika hal-hal ini dilalaikan begitu saja, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Tenggelam dan kisah antum jawab sendiri. Kita sendiri bisa merasakan, ya, sibuknya dengan hal-hal yang melalaikan. Kenapa? Kita tidak memanfaatkan waktu yang mestinya kita manfaatkan untuk tahsilul ilmi. Ya. Dan nanti padahal Allah akan menanyakan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Fi umrihi. An umrihi fima abla. Mana dihabiskan waktunya, masa mudanya, kekuatannya, banyak. Maka ini jadi peringatan. Kalimat-kalimat seperti ini perlu untuk kita selalu mengingatnya, para thullab terutama. Wa man taraka mahabbatallahi wa khaufahu wa raja'ahu. Siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah, tidak mau mendekat kepada Allah, ubtuliya bimahabbati ghairillah. Dia akan disibukkan dengan perkara apa? Cinta kepada selain Allah, wal khaufihi wa raja'ihi. Rasa takutnya, rasa harapnya pun juga kepada selain Allah. Dan Rasulullah Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita yang telah lalu. Siapapun yang diuji dengan cinta kepada selain Allah akan didera dengan tiga penderitaan. Dia akan tersiksa dengan tiga keadaan dan tiga penderitaannya. Diazab dengan tiga azab. Sebelum dia dapatkan, setelah dia mendapatkan, dan kalau hilang apa yang dia upayakan nanti. Ini itu ya. Qala rahimahullah, wa man lam yunfiq, ini lagi, wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah, siapa yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam ketaatan kepada Allah, anfaqahu fi ta'ati syaitan, pasti dia akan mengeluarkan yang membelanjakannya untuk taat kepada syaitan. Termasuk seperti itu, bukan hanya harta, tenaganya dia keluarkan, masa mudanya dia keluarkan, bukan dalam rangka taat kepada Allah, pasti itu dia keluarkan untuk taat kepada syaitan. Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau dia tidak senang kepada Al-Qur'an, pasti senang kepada suara syaitan. Dia akan berkumpul dua hal ini. Wa man taraka dzulla li rabbi, siapa yang tidak mau menundukkan, merendahkan diri kepada Rabb-nya, ubtuliya bidzullil lil adid, maka dia diuji untuk merendahkan dirinya kepada sesama manusia. Senang dia diperbudak oleh sesama makhluk. Juga diingatkan oleh Imam Syafi'i juga, man lam yadhuq dzullat ta'allum sa'atan tajarra ka'sal jahli pula hayatihi. Yang tidak sanggup untuk menelan hinanya duduk di majelis ilmu, dia akan menelan, meneguk segelas kebodohan seumur hidupnya. Seumur hidupnya akan jadi orang yang jahil. Wa man taraka al-haqqa ubtuliya bil batil, siapa yang meninggalkan al-haq, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Islah dan nilai kita, kita nilai di keadaan kita sendiri. Kita masing-masing tahu kemana kita selama ini, kemana kecerdasan kita gunakan, kemana kekayaan kita gunakan, kemana waktu kita gunakan, apakah untuk khidmat kepada Allah dalam rangka taat kepada Allah, ataukah hal-hal yang sia-sia. Selalu kembalinya kepada para tulabul ilmi. Ya, jaga waktu antum, kecerdasan antum, kekuatan antum untuk khidmat. Siapkan untuk khidmat kepada Allah dan kepada agama Allah. Kalau tidak untuk itu, pasti untuk yang lain. Ya, jadi untuk khidmat untuk syaitan. Antum mendapatkan waktu luang. Memang belajar itu seperti diumpamakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi seperti orang membangun rumah. Tidak langsung jadi. Tidak langsung dibangun sampai atap, sampai terus lagi cat. Ada jedanya, dibiarkan mungkin sehari, dua hari, tiga hari. Apalagi kalau dicor, ya, tidak langsung. Seperti itu juga belajar. Ada waktunya untuk dia dimanfaatkan libur itu, bukan untuk akhirnya harus bongkar pasang lagi, antum kembali ke mahat harus setoran lagi, sulit untuk murajaah lagi. Bukan seperti itu. Rasulullah mengingatkan kita, li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnah faqad najah. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap amalan itu ada masa-masa jedanya. Ada semangat, kadang turun semangat itu. Dan setiap masa-masa semangat itu ada fatrah, ada masa-masa yang kita sudah berat. Famankana fatratuhu ila sunnah, siapa yang masa-masa kosongnya itu, fatrahnya itu, jenuhnya itu kepada sunnah, maka dia selamat. Kalau tidak, maka celaka. Manfaatkan hiburan, antum pulang, antum bermain untuk mengembalikan, ya. Bukan sekedar hilang, masuk sebab tiap balik. Nah, ada enggak yang kemarin kesulitan lagi ustaznya nyetoran? Ustaz yang kembali kemarin habis setoran, setorannya kesulitan masih ada? Enggak ada, kurang. Alhamdulillah kalau kurang. Kami antum mulai pandai memanfaatkan, ya. Jangan liburan itu antum kemarin itu harus bongkar pasangan ustaznya, mudarisnya. Ya, harus setoran lagi, sulit lagi. Loh, mana kok tersendat? Kececer di rumah. Ya. Nah, ini anak. Ya, ini yang antum tanding. Baik, qala rahimahullah. Kadzalika haula'il yahud. Nah, seperti itulah orang-orang Yahud. Lamma nabaghu kitaballah. Ketika mereka melemparkan kitabullah, ittaba'u matatul syayatin wa takhtaliqu min as-sihr. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan dan dibuat-buat oleh mereka dari sihir. Ala mulki Sulaiman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ini jahatnya mereka juga, ya. Sampai mereka menuduh Nabi Sulaiman itu membuat kuil untuk menyembah patung, menyembah dewa. Qatalahumullah. Dan mereka tuduh Nabi Sulaiman itu kafir, bagaimana dalam ayat ini, mempelajari sihir. Nah, ya. Qala haitsu akhrajat syayatin linnasi sihra. Ketika para syaitan itu mengeluarkan sihir kepada manusia. Wa za'amu, dan menurut mereka orang-orang Yahudi ini, anna Sulaiman alaihi salam kana yastamilu. Atau menurut para syaitan itu, ya, mengklaim, menyatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, menundukkan jin itu karena sihir tersebut. Itu disebutkan apa namanya? Ketika sebenarnya sihir ini dibuat oleh para syaitan, sebagian yang cerita jalan Israiliyat menyebutkan, tapi yang Israiliyat ini artinya mereka yang menyatakan bahwa buatan ini, sihir ini itu dibuat oleh para syaitan, kemudian diambil Nabi, disimpan oleh Nabi Sulaiman di bawah singgasananya. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman wafat alaihissalam, mereka para syaitan ini yang membukanya, membongkarnya dan menyebarkan kepada manusia bahwa, nah, Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, kemudian jin-jin itu karena ini, ilmu sihir tersebut. Wala wabihi hasalalahul mulkul azim. Dengan sihir itulah menurut mereka bahwa awnat beliau mendapatkan kerajaan yang besar. Menundukkan hewan, ya. Wala wahum kadzabatun fi dzalik. Mereka dusta, jinnya dan orang-orang Yahudinya. Nah, maksudnya syaitannya dari kalangan manusia, yaitu orang-orang Yahudi, juga jin dan syaitan dari kalangan jin, mereka dusta. Falam yastamilhu Sulaiman, Nabi Sulaiman sama sekali tidak pernah. Nah, ini dendamnya mereka, orang-orang apa namanya, syaitin, karena mereka ditundukkan oleh Allah untuk jadi pekerja budak, pekerja yang disuruh oleh Nabi Sulaiman. Bal nazzahahu Shalih fi qilihi, bahkan Allah membersihkan beliau dengan perkataannya, wama kafara Sulaiman. Seperti ini juga sebelumnya. Nah, dan mereka semua, bukan hanya Nabi Sulaiman yang kena. Nah, papanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka nodai kehormatannya. Nenek moyang mereka, Nabi Ya'qub alaihi salam. Mereka katakan apa? Mencuri sapi. Qatalahumullah. Nah, mereka katakan lagi juga Nabi Ibrahim alaihissalam menjual istrinya kepada pembesar raja Mesir. Qatalahumullah. Jangankan itu, nenek moyang mereka sendiri, Allah Subhanahu wa taala mereka pun nodai. Nah, apa kata mereka? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Mereka katakan Allah fakir, Allah miskin, Allah butuh kepada pinjaman manusia, makhluknya. Bahkan mereka mengatakan Allah bakhil. Mereka lah yang bakhil. Allah katakan, mereka mengatakan tentang Allah, yadullahi maghlulah, ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahum mabsuutatan. Ini kata-kata mereka. Jadi jangan heran kalau mereka menyatakan kepada Nabi Sulaiman, ya, sebagian aja. Pada Allah Subhanahu wa taala mereka berlebih, ya, lebih berani, apalagi kepada sesama manusia. Qala rahimahullah, wa ma kafara Sulaiman ay bita'allum misr. Tidak pernah Nabi Sulaiman itu kafir, dan tidak pula ini karena apa namanya, dengan belajar sihir. falam yata'allamhu, sama sekali beliau tidak pernah mempelajari sihir. Walakinna syayatina kafaru bidzalik, tapi para syaitan itulah yang kufur. Akhirnya artinya merekalah yang kufur, merekalah yang disuruh belajar sihir. Bahkan mereka yu'allimuna an-nasa sihra, mengajari manusia sihir. Min idlalihim wa hirsihim ala ihwa'i bani Adam. Ini sebagai bentuk upaya mereka menyesatkan dan semangat mereka untuk menyelewengkan manusia. Wa kadzalika taba'a al-yahudus sihra alladhi unzila 'ala al-malakaini bi al-katib katibain ka nam kainain di ardi Babil min ardi al-Iraq. Wa kadzalika taba'a al-yahud, orang-orang Yahudi juga mempelajari sihir yang diturunkan kepada nabi, kepada malaikat, dua malaikat di Bani, di negeri Babil, Babilonia, di daerah Iraq. Unzila alaihima sihr imtihanan wa abtilaan min Allah li ibadihi fayu'allimanihim as-sihr. Allah turunkan kepada keduanya sihir sebagai ujian dan bala dari Allah kepada hamba-hambanya, lalu keduanya mengajari manusia sihir. Ada yang menyebutkan bahwa kalimat wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah. Kalimat yu'alliman ini sebagian ulama mengembalikan dhamirnya, dhamir alif, ya dhamir tasniahnya itu kepada manusia dan jin. Kepada kelompok manusia dan jin. Sehingga yang mengajari manusia itu sihir bukan kedua malaikat, bukan kedua malaikat, tapi manusia dan jin. Manusia dan jin. Ya, dan yang sebagian lagi mengembalikan dhamirnya itu, dhamir tasniyah ini kepada yang terdekat, yakni Harut wa Marut. Ala kulli hal, kalaupun beliau berdua, ya dua malaikat yang mulia ini, yakni apa namanya, mengajari manusia, itu pun juga bukan karena kemauan mereka, ini atas izin Allah, perintah Allah. Sebagai apa? Imtihanan wa ibtila'an. Nah, wa man yu'allimani min ahadin hatta yanfahahu, dan keduanya tidak mengajari siapapun sampai menasihati. Sampai disebutkan wa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya berkata kepada orang yang datang mempelajari, mau belajar sihir itu, sungguhnya kami ini adalah ujian, maka janganlah kamu kufur, jangan kamu belajar sihir. Yang dikisahkan dalam para apa namanya, oleh para mufassir, sampai diceritakan datang wanita yang mau belajar sihir itu, disuruh dia untuk buang air di sebuah tempat yang disuruh oleh dua malaikat ini. Apakah kamu melihat sesuatu? Dia enggak berani ternyata, wanita tersebut takut. Enggak melihat apa-apa. Berarti kamu belum melakukan yang disuruh oleh, belum melakukan. Sampai akhirnya perempuan itu disebutkan melakukan, dan kemudian dia kembali, apa yang kamu lihat? Sesuatu yang keluar dari diriku. Itu artinya adalah imanmu keluar dan lepas dari sihir. Imanmu sudah lepas. Nah, dihukumi dari sini oleh para ulama, belajar sihir itu kufur. Tapi dalam pembahasan kitab Tauhid, itu tidak dihukumi mutlak. Karena sihir itu secara bahasa artinya apa? Ma khafiya amruhu wa ini apa namanya? Sesuatu yang sangat tersembunyi, yang halus. Perkara-perkara yang halus dan samar tersembunyi itu dikatakan sihir. Sehingga beliau rahimahullah tidak menghukumi, karena disebutkan dalam pembahasan beliau itu, dalam riwayat juga disebutkan inna minal bayani la sihra. Nah, termasuk di antara bayan, penjelasan itu, ada yang dia itu betul-betul sihir, memukau orang, menyihir orang yang mendengar, sehingga tidak dibunuh. Tapi yang jelas yang dimasukkan ke dalam kitab tauhid, karena yang dimaksud adalah sihir yang itu di terwujud terjadi karena bantuan para syaitan. Nah, wallahu a'lam. Panjang bahasan, insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang lain. Nah, yang jelas dari sini simpulan pertama bahwa kesalahan besar mereka menuduh Nabi Sulaiman kafir, dan Allah menegaskan wa ma kafara Sulaiman. Kemudian di dari sini juga sihir itu adalah kufur, dan termasuk diantara sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan, 7 perkara yang menghancurkan dosa besar. Termasuk sihir yang halal yaitu tadi innal minal bayani la sihra. Ya, antum para thullab harus pandai memanfaatkan kemampuan antum yang menghafal, keberanian ya, itu manfaatkan untuk banyak menelaah, banyak mendengar. Terutama ini kalam-kalam belajar bahasa Arab, Al-Qur'an, balaghah, itu tentu perlu antum pahami. Ya. Ya. Ya, karena kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu kadang-kadang ringkas, maknanya luar biasa. Baik, mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Besok gimana? Pagi, subuh? Libur ya? Besok libur ya? Karena subuh libur insyaallah.